sekali lagi. Biar hatiku tabah menjalani selama kau jauh dari aku. Tatap mataku saat perpisahan. Biar hatiku tabah menjalani selama kau jauh dari aku ini. Katakan sayang, sebelum kau pergi. Katakan sayang, sekali lagi. Biar hatiku tabah menjalani selama kau jauh.